iya deh berjilbab putih. Ini abang jomblo bersedih. Bolehkah adik abang pilih, akan ku jadikan kekasih. Oh ya dek berjilbab merah, maukah diajak menikah? Abang tunggu lulus kuliah, ku pinang kau dengan bismillah. Maulaya sol, maulaya soli wasa. Cantik manis semanis madu, dapat salam dari ayah ibu. Maukah kau jadi menantu? Maulaya soli wasa, kita ibadah ala habibika khairil khalqi kullihim. Oh adik berjilbab ungu, lihat abang yang tak laku-laku. Kalau adik serius mau, besok kita pergi ke Bengkulu. Maulaya soli wasalu, ibda iman abada, ala habibika khairil khalqi kullihim. Oh iya deh berjilbab hitam, ayo langsung ke pelaminan, menjalin cinta dalam Islam. Setelah nikah kita pacaran. Maulaya soli wasa. Lihat adik abang merinding, maukah adik dipersunting? Abang janji tak akan berpaling. Maulaya soli wasa, ibda iman abada, ala habibika khairil khalqi kullihim. Oh iya adik berjilbab coklat, hati abang sungguh terpikat. Maukah kau diajak akad, kupinang kau dengan solawat. Maulaya soli wasa, lihat abang seorang santri, ahli ibadah, pandai mengaji, juga pandai menjaga hati. Maulaya soli wasa, lillah iman abada, ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Allah yang maha besar, hamba takut jika melanggar. Takkan pernah mencari pacar, ada yang cocok langsung kulamar. Maulaya soli wasa, ibda iman abada, ala habibika khairil khalqi kullihim. Oh iya deh cantik dan sopan, carilah suami beriman seperti Gus Azmi yang tampan. dan Hafidz Ahkam jalani.